di awal tahun ini kula panjenengan sedaya estu-estu dipunjagi kalian Allah Subhanahu wa taala, teras dipunparingi kesehatan ingkang prima untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Yang paling penting muka-muka bolo-bolo sing do ngaji dengar sane Mbah Yehuda benar-benar mendapatkan ilmu-ilmu sing manfaat, ilmu-ilmu sing barokah, dan mampu menyerap banyak hal, mampu menyerap banyak keterampilan, mampu menyerap banyak hikmah untuk menjadi bekal di kemudian hari. Niki kula diparingi repean, diparingi contekan kalih bapak-bapak pengurus untuk disampaikan datang panjenengan sedoyo. Poin pertama adalah bagaimana panjenengan semua diminta dengan sangat untuk terus mentaati tata tertib pondok, untuk mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Mbah Yehuda, untuk terus mengikuti aturan-aturan, arahan-arahan yang menjadi pedoman perjalanan taklim ta'alum kita. Pokoknya jono santri ini Mbah Yehuda kemudian melakukan tindakan-tindakan atau melontarkan kata-kata yang kemudian tidak mencerminkan kesantriannya. Karena di poin yang kedua pemeringat ini tertulis menjaga adabiah. Beberapa waktu yang lalu kula sempat matur dateng bapak-bapak pengurus pondok awake dhewe iki, Pak. Pondok awake dhewe iki pondok sing terkenal di mana-mana dengan adabiahnya. Tapi kami sangat mewaspadai situasi itu. Karena akhir-akhir ini kami merasa bahwasannya penurunan kualitas etika, penurunan kualitas adabiah menika mulai ada gejalanya. Makanya kami sangat meminta dengan hormat kepada siapapun yang kebetulan menjadi asatid, yang kebetulan menjadi pengurus, untuk terus memberikan uswah, untuk terus memberikan sunnah kepada adik-adik ini semua, khususnya bagi teman-teman yang sudah lama berada di sini. Kami mohon dengan sangat untuk benar-benar bisa memberikan contoh yang baik, memberikan tauladan yang baik bagi adik-adiknya. Napa kok kula matur ngoten niku? Kanten ternyata mbahsan kula angen-angen. Mbahsan Kak Sawang seringkali tindakan-tindakan pelanggaran atau bahkan sampai ke tercerabutnya akhlak

seringkali kemudian itu tidak dibantu oleh wali santri. Awakmu jegok nangis, ya ben itu. Mangatus, ampun luar biasa nih. Lo kan budal mondok teng Pak Arsat, kali ibu sangoni 75.000 lo. Sangoni 75.000, kantenteni seminggu kok gak dikirim-kirim. Piye iki? Tapi nggih urip mau nih. Nyatane urip ae. Yo mangkane gak jaluk bolo-bolo sing ati-ati, nek blonjo sing ati-ati. Bahkan nek nyekel duit, kadang-kadang nyekel duit sama yo jek sembrono, khususnya bolo-bolo zahir, bolo-bolo cilik-cilik iku. Misale koyo ning Tufatul Atfal barang iku. Hati-hati. Bolo-bolo ning Suraya, cilik-cilik hati-hati nek nyekel duit. Nggih. Wingi niku nggih laporan, ada yang laporan. Kula niku oh ngene-ngene. Jadi ternyata kadang-kadang bocah-bocah Suraya berani ternyata nggih greget nih Pak. Ternyata greget nih. Suraya itu lah dibatasi toh. Nggih toh? Perharinya kan dibatasi. Dibatasi. Sangune sedino mek 10.000. Jajan lho iki jajan. Dalam rangka seneng-seneng, dalam rangka nyapo ngono toh. Ora dalam rangka penggemukan. Disangoni 10.000. Ternyata ada beberapa wali santri itu yang kemudian marah-marah kepada pengurus. Ya selamat gak neng aku. Marah-marah ke pengurus karena merasa bahwasannya iki anakku sedino mek sangoni sakmono iki lho Pak. Apa layak? Lho ana sing ngomong ngono iki barang. Wong tua yo. Lah ini semua harus kamu rubah. Kamu yang merubah. Kamu yang memahamkan kepada semuanya bahwasannya atau mencitrakan kepada semuanya yang ada di luar sana. Ploso itu enggak se ekstrim itu, enggak semengerikan itu. Kula nembe wingi. Kula luar biasa gelone kak pikir sampai dina iki. Gara-gara dilalah kersane ngalah anak kula. Anak kula niku ulang tahun. Moro-moro nggawa roti, Pak. Jirene sangka kanca-kancane. Mulai detik iki gak umumne sapa ae. Haram nyelameti ngurmati ulang tahun sopoai siapapun kancane gurune ninge atau siapapun guse gak enek lho Pak yang ngono kadang-kadang neng kelas murmur dikei hadiah kabeh mbak-mbak buat apa kowe mek bebani wong tuamu tok mian buat apa itu adalah penyakit sungguh tuh diilangi aduh-aduhan. Apa toh? Ya selang tahun, selang tahun, selangsung wiridan sengakeh. Sadar diri, oh berarti umurku tambah, berarti kematian semakin dekat. Ika rek modare, modare kok diselamati wong sak pondok ibe. Lah ya artinya, jangan ada lagi hal-hal semacam itu. Jangan lagi ada tindakan-tindakan semacam itu. Buat nenten marem-marme loh. Dan buat apa itu semua? Tidak ada. Aku kecil gak tahu diulang tahun ini. Aku tahu-tahu ini diulang tahun ini mbak ibu itu. Umur 14 tahun Pak. Selawasi urip. Diselamati. Dibelah ini pitik. Loro. Pondok semoga kuis. Ya itu yang paling berkesan ya. Bisa niku tak diulang tahun ini. Selawasi urip. Dan ternyata ya biasa-biasa ya. Keambengan ini. Keanggap pada manakipan ngono lho. Biasa aja. Mane kak jaluk hal-hal semacam itu jangan sampai ada lagi di pondok ini. Pokok aja sampai ono maneh di tahun-tahun berikutnya kemudian ada wali santri merasa bahwasannya Al-Falah ini adalah pondok di mana biayanya sangat murah tapi gaya hidupnya sangat tidak sehat. Ini kalau pun survei kemana-mana ini, makanya kak jaluk saman-saman kabeh jangan melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang mampu membuat itu semuanya terjadi. Pokoke kok pak-pak kemudian menangkap lagi atau menemukan lagi tindakan-tindakan sebagaimana yang dilaporkan kemarin. Misalnya saja ya, misalnya. Tahu-tahu ada beberapa anak masuk ke mendapatkan kiriman, mendapatkan paketan dari rumahnya. Ternyata bahasan dibuka niku

Lo tenan ini situasi benar-benar belum kondusif. Dan semoga ini Pak ini bisa segera berhasil untuk kemudian vaksin sampean kabeh. Suntik-suntik. Ojo koyo Pak-pak, ono Pak-pak iku ternyata suntik iki wedi. Masyaallah, wis tuwek kuwi, suntik iki nangis. Oh. Jelas kalah kabeh bocah Tuhfatul Atfal. Cah tulat-tulat kita tak teges-teges. Kula ini nyawang cah cilik-cilik ngoten niku masyaallah. Jan. Es muga-muga kuwabe dadi wong sing apik. Hati wong-wong sing diridani kambe Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Pun lah kula kenen cekap niku. Ngapunten ingkang agung akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.